hati besar untuk memahami hatimu di sana. Aku memang tak berlapang dada untuk menyadari kau bukan milikku lagi. Dengarkan aku akan bertahan sampai sampai kapanpun.